Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar a'adanallah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa malam hari ini yang semestinya kita bersama-sama belajar mengambil faedah, mendengarkan ta'lim, mencatat dars Al-Adabul Mufrad yang disampaikan oleh Ustadzina Abu Muawiyah hafizahullah. Namun beliau tidak berkesempatan di malam hari ini. InsyaAllah kita manfaatkan untuk sama-sama kita memurojaah apa yang telah sama-sama kita pelajari, telah kita ketahui dalam sebagian permasalahan ad-din ini. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, sebagaimana perkara yang telah maklum bahwa amalan salat merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang paling afdal dari amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan menggabungkan dengan amalan yang juga paling afdal dengan harta yang dimiliki seseorang, yaitu berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini menunjukkan bahwa salat tersebut amalan yang paling afdal yang dilakukan oleh anggota badan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tentunya mahikmah. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, rukun yang kedua setelah syahadat. Yang para ulama sampai-sampai mereka berselisih tentang seorang yang meninggalkan sholat tersebut, sholat yang wajib, sholat lima waktu, karena malas. Apakah dia masih berstatus sebagai seorang muslim atau telah keluar dari Islam? Artinya bahwa perkara sholat ini perkara yang sangat penting. Syaitan la'natullah alaih, dia dan bala tentaranya mengetahui tentang pentingnya amalan sholat ini, sangat berusaha untuk merusak amalan salat yang dilakukan oleh seorang muslim. Sangat berupaya. Nah, akan dijadikan seseorang itu dengan berbagai macam usahanya untuk dia lalai dari salatnya. Karena dia mengetahui bahwa salat tersebut amalan yang sangat afdal, yang apabila seorang muslim menegakkannya sebagaimana mestinya, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya hidayah dan petunjuk yang besar. Akan menjadikan kecintaan pada hatinya diberikan nur, cahaya, sehingga dia mencintai al-khairat, perkara-perkara kebaikan. Dan dia akan bersemangat, berupaya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Dan akan diberikan bimbingan, petunjuk untuk membenci al-ma'asi, kemaksiatan. Dan akan diberikan kepadanya semangat untuk berupaya, berusaha, meninggalkan, menjauhi kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan salat tersebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, salat apabila ditegakkan sebagaimana mestinya akan menjadikan seseorang itu tercegah dari melakukan al-fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, di kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan satu pembahasan yang insyaallah kita sudah sering kali melewati semuanya, namun tidak mengapa untuk disebutkan di pertemuan malam hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala semoga memberkahi apa yang kita amalkan, memberikan faedah, tambahan iman, tambahan na'am upaya, semangat untuk beramal soleh dan terus berusaha memperbaiki sholat-sholat kita. Pembahasan yang dimaksud adalah mufsidatis sholat wa makruhatiha, hal-hal yang merusak sholat dan yang dibenci. Hal-hal yang dirusak, yang merusak sholat dan yang dibenci. Ikhwani fiddin azani wa jazakumullah, tentunya kita sama-sama ketahui bahwa amalan yang atib, hasil ataukah balasan yang didapatkan seseorang dari sholat yang dia amalkan itu sangat-sangat tergantung kepada kesempurnaan penunaian sholat tersebut. Semakin sempurna dia menunaikan sholat tersebut sebagaimana mestinya, akan semakin sempurna pula dan banyak nilai pahala yang akan dia peroleh. Kadang-kadang seseorang yang mungkin berdiri di shaf yang sama, melakukan gerakan yang sama, barangkali mungkin bacaannya juga sama, waktunya sama misalkan, tetapi hasil ataukah balasan, ganjaran, pahala, nilai dari sholatnya tersebut, antara keduanya itu berbeda jauh, sejauh langit dan bumi. Hal ini disebabkan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, inna rajula la yusalli sholah, wa ma yuktabu lahu illa ushruha wa tis'uha wa thumunuha subu'uha sudusuha khumsuha sulusuha nisfuha. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ada seseorang dia salat tidak diberikan, tidak dicatat dari pahala yang dia peroleh dari salat tersebut kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 sampai 1/2. setengah. Artinya berbeda-beda nilai pahala, ganjaran, balasan dari ibadah sholat yang dilakukan. Itu sangat-sangat terkait tergantung kesempurnaan sholat yang dia amalkan. Khonibidin azan wazakumullah. Yang kita bacakan adalah risalah yang ringkas. Disebutkan salah satu pasal yang disebutkan oleh Syekh Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Manhajus Salikin. Beliau menyebutkan satu bab. Babu mufsidatis sholati wa makruhatiha. Bab hal-hal yang merusak, membatalkan sholat dan yang dibenci dilakukan di dalam sholat, yang makruh. Qala rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, tabtulus sholatu, akan batal sholat tersebut. Sholat yang dilakukan seseorang itu akan batal. Bitarki ruknin aw syartin wa huwa yaqdiru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan idza lam ya'ti bihi. Kata beliau rahimahullah, akan batal sholat tersebut dengan dia meninggalkan satu rukun. Ada satu rukun dalam sholat, dia tinggalkan. Rukun yakni amalan-amalan yang wajib didatangkan di dalam sholat, yang itu menjadi penentu sah tidaknya sholat tersebut. Kalau dia meninggalkannya akan menjadikan rusak sholatnya. Rukun banyak disebutkan di tempat yang berbeda. Nah, rukun qiraatul takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, tidak, dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang itu sifatnya rukun. Aw syartin, atau dia meninggalkan syarat. Dia meninggalkan syarat. Sama halnya dengan rukun, hanya yang membedakan antara rukun dengan syarat. Kalau syarat itu sebelum amalan sholat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun di dalam. Kalau rukun di dalam. Kalau syarat itu sebelum. Kalau rukun. Seperti misalkan tumaknina. Nah, di dalam sholat. Qiraatul Fatihah. Tadi seperti tadi yang disebutkan. I'tidal, ruku dan seterusnya. Baik. Au syaratin ataukah syarat. Syarat di luar. Sebelum amalan sholat tersebut. Seperti misalkan wudu. Ya, taharah, bersuci. Itu syarat. Syarat sahnya sholat. Ketika seseorang meninggalkan kedua perkara tersebut. Wa huwa yaqdiru alaihi. Dalam kondisi dia mampu mendatangkannya. Dia mampu mendatangkan syarat tapi dia tinggalkan. Dia mampu mendatangkan rukun. Tapi dia tinggalkan. Amdan. Baik karena sengaja. Dia sengaja meninggalkannya. Tahu kalau sholat itu harus dimulai dengan taharah, berwudu. Tapi dia tinggalkan, tidak mau taharah. Sengaja dia. Atau dia tinggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, sengaja tahu itu rukun, tapi dia sengaja tinggalkan. Ini batal sholatnya. Aw sahwan. Ataukah lupa. Lupa dia. Dia lupa kalau itu syarat. Nah. Dia lupa kalau itu rukun. Nah. Dia tinggalkan. Atau dia tahu itu rukun tapi dia lupa. Dia tinggalkan. Nah. Nanti akan disebutkan di akhir. Idza lam ya'ti bihi. Apabila dia tidak mendatangkan. Au jahlan. Ataukah dia meninggalkannya karena lupa. Jadi dia meninggalkan syarat. Atau rukun dari sholat tersebut. Baik karena sengaja. ataukah karena lupa, ataukah karena tidak tahu, idza lam ya'ti bihi, apabila dia tidak mendatangkannya. Maksudnya dia lupa, ketika dia ingat, dia tetap lanjutkan, dia tidak mengulangi, dia tidak mendatangkannya, batal sholatnya. Nah, maka batal sholat. Ataukah misalnya jahil, tidak tahu tentang hukumnya. Nah, tidak mengetahui tentang hukumnya. Nah, dia enggak paham. Kemudian dikasih tahu, dia tidak mengamalkannya setelah itu. Maka batal, rusak sholatnya. Ini ma'asyiral ikhwah azanizukum, sebelum kita lanjut, memberikan faedah kepada kita bahwa amalan-amalan ibadah amalan sholat tersebut, apabila tidak didatangkan syaratnya ataukah rukunnya, maka menjadikan amalan tersebut batal dan tidak bernilai sebagai ibadah. Tidak sah ibadah yang dia lakukan di atasnya. Nah, ini tentunya akan menuntut kita, akan memberikan semangat kepada kita untuk berupaya mempelajari rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Jangan sampai seseorang itu tidak memahami syarat atau rukun, lalu kemudian dia membangun ibadahnya di atas kesalahan yang fatal tersebut sepanjang harinya, sepanjang hidupnya. Mungkin karena dia tidak memahami, tidak mengetahui, dia meninggalkan ilmu, dia tidak mau belajar. Nah, maka akan menyebabkan rusak amalannya tersebut, tidak diterima. Coba kita perhatikan hadis ini. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan yang lainnya, rahimahumullah, hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis al-musi'u salatahu, seorang yang buruk salatnya. Dia datang ke masjid. Nabi SAW dalam kondisi bersama para sahabatnya di masjid. Lalu dia datang, dia hendak menemui Nabi SAW, tapi sebelumnya dia sholat dulu. Sholat, 2 rakaat. Sholat, setelah sholat datang ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangkit kamu, sholat kembali. Kamu tadi belum sholat. Coba lihat, dia sudah sholat. Dikatakan oleh Rasul SAW, bangkit kembali, sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Maksudnya, apa yang diamalkan tadi, apa yang dilakukan dari sholat tadi itu tidak sah dan tidak teranggap. Tidak teranggap dia menunaikan sholat dan tidak sah. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali mengerjakan sholat tersebut. Sekali, 2 kali tetap seperti itu, 3 kali dia datang lagi kembali diperintah oleh Nabi SAW untuk kembali sholat. Lalu kemudian dia mengatakan, "Walladhi ba'ataka bil haqq ma uhsinu ghairaha fa'allimni." Demi Allah yang mengutus jiwamu dengan al-haq, aku tidak bisa lagi berbuat yang lebih baik dari amalan tadi. Artinya, memang seperti itu, sepanjang hidupnya dia sholat seperti itu. Ya mungkin karena beliau radhiyallahu anhu belum tahu. Nah, terluputkan darinya ilmu. Datang ke majelis Nabi SAW, kemudian diajari oleh Rasul SAW. Artinya sepanjang sebelumnya, sampai saat itu, beliau radhiyallahu ta'ala tidak mampu untuk sholat lebih baik dari itu. Makanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk melakukan sholat yang lebih bagus, yang lebih sempurna dari apa yang telah aku lakukan tersebut. Fa'alimni, maka ajarkanlah kepadaku." Nabi SAW kemudian mengajarkan kepadanya tentang tata cara sholat. Syahid dari apa yang kita sebutkan dari hadis ini bahwa seseorang ketika dia meninggalkan syarat atau meninggalkan rukun dari sholatnya, maka ibadahnya itu tidak sah. Dan tidak diterima. Tidak diberikan nilai. Nah, jadi bagaimana kalau sepanjang hidupnya misalnya belum sholat atau tidak mengerti tentang tata cara sholat, sholatnya misalkan tidak mengetahui syarat, tidak mengetahui rukun misalkan. Nah, apakah dia berdosa? Permasalahan dosa, permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang kita bahas, apakah sholatnya itu sah ataukah tidak sah. Nah, permasalahan dosa tentunya akan terkait dengan udzur dia. Ya, apakah memang dia jahil yang dimaafkan kejahilannya, atau dia jahil yang tidak dimaafkan kejahilannya. Karena jahil itu bisa dimaafkan, bisa tidak, tergantung kondisi dan keadaannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah. Nabi SAW beliau sabdakan, inna allaha la yakbalu salata ahadikum, la yakbalu allaha salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Nabi SAW katakan tidak menerima. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Artinya kalau dia tidak berwudu, atau dia berwudu tapi wudunya tidak sempurna sesuai dengan yang dituntut, yang diwajibkan kepadanya, ada terjadi khalal pada wudunya, maka menyebabkan sholat wudunya tidak sah, maka menyebabkan sholatnya itu tidak sah dan tidak ternilai. Nah, bayangkan kalau dia tidak mengetahui rukun-rukun wudu, ya, dia tidak mengetahui bahwa anggota wudu itu harus sempurna dalam membasuhnya pada yang dibasuh, atau mengusap, ya, secara keseluruhan bagi yang diusap. Dia tidak paham, ya. Dikira kalau kepala itu misalnya cukup sedikit saja di depan. Misalkan contoh, tidak paham, tidak memahami misalkan. Atau berwudu sekadarnya dalam kondisi ada bagian yang tidak terbasuhi air, padahal wajib untuk terkenai air wudu misalkan. Nah, entah ada karena ada yang menghalangi, cat misalkan, cat kuku, atau memang karena dia tidak memperhatikan kesempurnaan wudu, terburu-buru dalam berwudu, dan yang semisalnya. Al-muhim menyebabkan ketika dia meninggalkan syarat atau rukun tersebut, sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Batal. Kemudian, wabitarki wajibin amdan, dan dengan meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Sebelum kita lanjut, ikhwan fillah azan wa jazakumullah, dalam amalan salat itu ada empat ahkam yang ada di dalam hukum salat tersebut. Ada yang namanya syarat. Syarat itu dituntut untuk dipenuhi sebelum amalan salat. Syarat itu niat menghadap kiblat, berwudu, ya, atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian suci tempat badan, tempat sholat dan anggota badan, pakaian dari najis, dan seterusnya. Itu namanya syarat. Kemudian yang kedua ada yang namanya rukun. Yang tadi kita sebutkan. Yang dituntut pula untuk dia penuhi di dalam amalan sholat. Kalau dua perkara ini hilang, maka rusak dan batal sholat tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mustahab. Yang ketiga yang namanya wajib. Wajib. Wajib itu amalan-amalan ataukah perkara-perkara yang wajib untuk dia datangkan, dia kerjakan di dalam sholat, ya. Namun apabila dia meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak merusak keabsahan sholatnya. Tidak merusak keabsahan sholatnya. Itu namanya wajib, ya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban di dalam sholat ini dengan sengaja, maka batal dan rusak sholatnya. Kewajiban ada yang di luar sholat, ada yang di dalam sholat. Ya, yang kita berbicara di sini yang di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu yang wajib, misalnya contoh ya, di luar sholat, ya, sebelum seseorang itu sholat, contoh yang wajib mencari sutrah atau menjadikan sutrah di depannya, di hadapannya, ya. Nah, dia sholat misalnya masuk ke dalam masjid, maka dia mencari dinding, tiang, atau ada orang-orang yang duduk untuk dijadikan sebagai sesuatu yang berada di depannya, ya, untuk dia sholat menghadapnya. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila salah seorang kalian sholat menghadap sutrah, maka hendaknya dia mendekat dalam riwayat Ibnu Huzaimah, la tusallu illa sutra. Diperselisihkan tentang keabsahannya. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutra. Nah, ini menunjukkan bahwa sutra dalam sholat sesuatu yang dituntut. Tapi di luar sholat. Dan itu dituntut berlanjut. Sebelum saya lanjut. Ada satu tanbih. Bahwa dalam sholat jamaah sutratul makmum, sutratul imam. Dalam sholat jamaah seperti sholat jamaah ini. Maka sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Artinya, dalam sholat jamaah yang dituntut untuk mencari sutrah adalah imam. Makmum tidak dituntut untuk mencari sutrah. Oleh karena itu, termasuk kesalahan ketika seorang dia berstatus sebagai makmum, dia mencari sutrah untuk sholatnya. Ini termasuk kesalahan. Hal ini biasa terjadi atau kadang terjadi ketika misalkan seseorang itu terlambat, masbuk. Dia terlambat misalnya contoh di arah samping kiri atau ke kanan masjid. Nah, imam sudah rokat yang kedua, ketiga, atau keempat, dia terlambat. Kemudian dia datang misalkan, dia tahu ini saya bakal terlambat ini. Sementara kalau saya imam salam, saya harus cari sutra. Ya sudahlah, daripada susah, saya mau ngambil tas saja taruh depan. Kemudian dia sholat. Ya, begitu ya. Iya, ini keliru. Dalam sholat jamaah, sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Dia tidak boleh untuk mencari sutrah. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Sholat seperti itu. Kalau imam salam, misalnya imam salam. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Tidak ada sutrah di depannya. Kemudian jauh dinding di depannya. Tidak memungkinkan untuk dia maju. Sholat apa adanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa. Kecuali yang dia sanggupi. Ya. Demikian. Sholat apa adanya. Dia tidak berdosa. Karena dia telah melakukan apa yang dituntut darinya. Makmum tidak ada perintah untuk mencari sutrah. Sebelum saya lanjut juga. Mungkin ada satu bagian yang perlu diingatkan bahwa. Para sahabat dahulu ridwanullah taala alaihim ajmain, ketika mereka salat di masa Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa mereka ketika hendak salat mereka mencari dinding dan tiang-tiang, ya, mencari dinding dan tiang-tiang. Nah, mereka tidak berupaya untuk mencari sesuatu dalam kondisi ada dinding atau ada tiang atau ada tempat-tempat atau ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutrah untuk kemudian mereka letakkan secara khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya sepengetahuan saya kecuali ketika beliau berangkat untuk salatul Id di musalla di lapangan. Beliau perintahkan sebagian sahabatnya untuk membawa harbah, tongkat kecil, tombak kecil yang nanti akan ditancapkan di depan. Karena di Sahra, tanah lapang itu luas. Tanah lapang itu luas, tidak memiliki dinding dan seterusnya. Itu yang nanti akan ditancapkan di depan untuk dijadikan sebagai sutrah imam. Sehingga dari sini, Ikhwani Fiddin Azan Yusufullah tidak dianjurkan untuk kemudian membuat sutrah secara khusus yang nanti akan dipakai oleh orang-orang yang sholat ketika misalnya dia hendak sholat. Ya, nggak perlu misalnya di masjid kita dinding ada tiang, alhamdulillah orang-orang yang sholat di depan dia tinggal berdiri di belakang orang yang sholat atau di belakang dinding atau di belakang tiang misalnya untuk kemudian dia sholat. Tidak perlu dia cari sesuatu, cari kayu misalnya, cari apa taruh depannya untuk dia sholat. Ya, nah, para salaf sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tentunya orang-orang yang lebih bersemangat terhadap kebaikan dan mereka tidak mengamalkan yang seperti ini. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara ini baik, niscaya mereka akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Nah, ya, kadang-kadang di sebagian masjid mereka sudah membuat kayu-kayu khusus diletakkan mungkin nanti di sudut-sudut atau di mana sehingga seorang yang sholat nanti dia ngambil dia taruh depan dia sholat. Dalam kondisi ada tiang, ada dinding, ada orang yang sholat. demikian. Ini menyelisih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu kewajiban di luar sholat. Ada juga kewajiban yang di dalam sholat dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kewajiban di dalam sholat seperti misalkan na'am, takbir, al-intiqal, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kemudian tasyahud awal, menurut pendapat yang sahih, ini juga merupakan kewajiban. Dan yang lainnya, itu banyak, butuh waktu tersendiri untuk disebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Al-muhim, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, seseorang ketika meninggalkannya karena lupa, lalu diingatkan, karena tidak tahu, ya, kemudian diingatkan misalkan, ya, atau kemudian dia mengingat, maka yang disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Perlu pembahasan tersendiri untuk menyebutkan tentang ahkam sujud sahwi. Insyaallah sudah ikhwah sudah mengetahui insyaallah atau mayoritasnya. Butuh tempat yang berbeda. Al-muhim, kalau dia meninggalkannya karena lupa, lalu kemudian dia teringat, maka nanti ditutup dengan sujud sahwi. Permasalahan kita yang akan membatalkan sholat ketika dia meninggalkan kewajiban tersebut amdan. Sengaja dia. Tahu itu kewajiban namun sengaja dia tinggalkan. Ini rusak dan batal sholatnya. Rusak dan batal sholatnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak. Nabi SAW juga menyebutkan tentang hadis al-musyi'u salatahu, memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Sebagaimana yang telah disebutkan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Wabil kalami 'amdan. Termasuk yang merusak dan membatalkan sholat, seseorang berbicara di dalam sholat. Lagi sholat dia berbicara. Ini membatalkan sholat. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu sahibahu." Kami dahulu biasa berbicara di dalam sholat. Dengan pembicaraan seseorang kepada temannya. "Wa huwa ila janbihi fi sholat." Dalam kondisi temannya tersebut berada di sampingnya di dalam sholat. Jadi lagi sholat cerita, bicara ke temannya. Contoh apa? Misalkan contoh. Tidak seperti itu, saya kasih contoh, menunjukkan artinya ada pembicaraan. Hatta nazalat, sampai kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. "Dan tegaklah kalian, bangkitlah kalian, berdirilah kalian karena Allah qanitin." Yakni sakitin, diam dalam sholat tersebut. Tidak boleh berbicara. Kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa'umirna bisukut wa nuhina anil kalam." Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara di dalam sholat. Kemudian di antara perkara yang juga akan merusak sholat, al-qahqahah, tertawa. Baik tertawa yang terbahak-bahak ataukah tertawa yang mengeluarkan suara. Ini membatalkan sholat. Ibnu Hazm, demikian pula Ibnu Al-Mundhir rahimahumullah menukilkan ijma' tentang batalnya sholat seseorang yang tertawa, terbahak-bahak dalam sholatnya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahul jami'. Kemudian di antara perkara yang membatalkan sholat, wabil harakatil kathirati urfan al-mutawaliyati li ghairi daruratin. Di antara yang membatalkan sholat adalah harokat bergerak yang banyak secara uruf berturut-turut tanpa ada darurat. Saya ulangi. Yang membatalkan sholat berikutnya adalah melakukan gerakan yang banyak secara uruf mutawaliyah yang terus-menerus berkelanjutan, artinya tidak satu kesempatan diam, kemudian di kesempatan yang lain bergerak. Tetapi berturut-turut. Li ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Nah, Sebelumnya kita ingatkan, sudah pernah disampaikan bahwa gerakan yang bukan gerakan sholat, dilakukan di dalam sholat, itu ada lima hukum. Memiliki lima hukum. Saya ulangi. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, di dalam ibadah sholat, itu ada lima macam yang memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama adalah yang al-harakatul wajibah, gerakan yang wajib. Dia bukan gerakan sholat, tapi wajib untuk dia perbuat. Wajib untuk dia lakukan. Kalau tidak, nanti batal sholatnya. Padahal bukan gerakan sholat. Gerakan yang wajib ini adalah gerakan yang menentukan sah tidaknya sholatnya. Gerakan yang menentukan sah tidaknya sholatnya. Padahal itu bukan gerakan sholat. Namun dia harus perbuat. Namun dia harus perbuat. Nah, kalau tidak, batal sholatnya. Saya sebutkan tadi bahwa gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan yang menentukan keabsahan sholatnya. Menentukan sah tidaknya sholat yang dia lakukan. Seperti contoh. Contoh misalkan, seseorang yang dia sholat dalam kondisi pada pakaiannya ada najis. Dia tidak tahu. Tidak paham dia. Lalu kemudian dia sholat. Di pertengahan sholat baru dia menyadari bahwa di pakaiannya atau salah satu sisi pakaiannya ada najis. Ya. Oh, ini kayak bau kencing anak kecil, misalkan contoh. Baru tersadarkan dia. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, maka dia harus melepaskan pakaian tersebut, ya, yang dia kenakan tersebut, apabila memang najisnya tidak mengenai tubuhnya, sehingga dia sholat. Kalau memang dengan melepaskan pakaian tersebut tidak menyingkap auratnya, ya, maka dia melepaskan pakaian tersebut dan dia boleh tetap melanjutkan sholatnya. Ya, kalau dia tetap berkelanjutan sholat, tidak melepaskan pakaian tersebut, maka menjadi batal sholatnya. Seperti contoh, Rasulullah SAW pernah sholat memakai sendal, lalu kemudian Jibril AS datang kepada beliau di pertengahan sholat, menyampaikan berita bahwa di sendalnya ada kotoran. Lalu Nabi SAW melepaskan sendalnya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Syahidnya bahwa Nabi SAW, beliau awal sholat dalam kondisi di sendalnya ada kotoran. Dalam kondisi beliau tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak mengapa. Tidak merusak sholatnya. Namun ketika tahu, maka harus dilepaskan. Makanya Nabi SAW melepaskan kedua sendalnya tersebut. Ya. Nah. Maka demikian. Sholat misalnya di jubah misalkan ada kotoran yang tidak mengenai kulitnya karena tidak basah tapi kering misalkan, namun masih ada asarnya, bekasnya, maka dia harus lepaskan. Dalam kondisi misalnya baju dalamnya ada, dia punya sarung, ya, nah, maka lepaskan dalam sholat tersebut dan dia tetap melakukan sholat sebagaimana adanya. Nah, contoh yang lain misalkan dia sholat tidak menghadap kiblat. Datang ke satu tempat yang dia tidak mengetahui kiblat. Kemudian dia cari tahu. Pakai kompas misalnya atau tanya. Ada yang memfatwakan. Mas, kiblatnya ke sana mas. Oh iya, di ujung situ dia sholat. Karena dia mencari dinding. Di pertengahan sholat misalnya ada yang menyampaikan. Pak, itu salah. Kiblatnya menghadap 90 derajat ke arah kiri. Ke sana. Maka yang wajib bagi dia untuk dia berpaling. Harus bergerak. Untuk menghadap ke kiblat. Kalau tidak, batal dan rusak sholatnya. Ini gerakan yang wajib untuk dia perbuat. Kisahnya masyhur tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Baitullahil Haram. Kemudian jenis gerakan yang kedua, gerakan yang mustahab. Kalau tadi yang wajib, ini gerakan yang mustahab. Gerakan yang menentukan kesempurnaan sholat. Gerakan yang menentukan kesempurnaan sholat. Artinya kalau dia tidak bergerak, sah sholatnya, tetapi tidak sempurna. Iya, karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat. Yang dituntut baginya untuk bergerak. Contoh misalnya, merapatkan shaf. Ada seorang yang pergi meninggalkan jamaah sholat. Mungkin karena buang angin atau yang semisal yang menunaikan hajatnya. Maka orang yang di samping, maka dia bergerak mendekati imam. dia bergerak mendekati imam yang kanan ke arah tengah, yang kiri ke arah tengah. Ini juga memberikan faedah kepada kita, kalau kita membuat jamaah dalam sholat, jamaah yang pertama itu hendaknya di belakang imam. Ya, jangan arahnya tengah masjid, tapi arahnya di belakang imam. Ya, arahnya di belakang imam. Mungkin ada yang masuk terlambat di belakang. Ketika dia membuat shof baru, cari yang di belakang imam. Karena asal jamaah itu di belakang imam. Baik, demikian. Maka ketika ada yang keluar dari sholatnya, dituntut dia untuk merapatkan shof. Ya, walaupun dengan bergerak. Bergerak merapatkan shof. Nabi SAW memerintahkan shofu shufufakum, fa'inna tasfiyatu shufuf, bimintama min sholah. Lurus dan rapatkan shof-shof kalian. Nabi SAW juga menyatakan, man wasala shofan wasalahu Allah, man qata'a shofan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung shof, Allah akan menyambungnya. Menunjukkan dianjurkan untuk menyambung shof. Atau yang dari belakang misalnya maju ke depan untuk menutupi celah atau lubang tersebut, nah ini dia tuntut, dianjurkan baginya. Dan gerakan yang seperti ini gerakan yang dianjurkan. Demikian. Kemudian yang ketiga, gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah ini gerakan di dalam sholat karena ada hajat, ada keperluan. Ya. Nah, ada hajat, ada keperluan. Ya. Gerakan yang sedikit yang ada keperluan. Tambahkan sedikit, jangan sampai lupa itu sedikit. Gerakan yang sedikit yang ada keperluan. Lagi sholat misalkan contoh. Gatal. Ya. Boleh. Sedikit. Rasulullah SAW memerintahkan uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua hewan hitam di dalam salat. Ya, al-hayyatu wal aqrab. Ular dan kalajengking. Artinya hadis ini Nabi SAW memperbolehkan, bahkan memerintahkan seorang yang dalam kondisi salat ada dia melihat di depannya ular atau misalnya kalajengking yang itu bisa menyakiti, itu bisa mengganggu, itu bisa melukai, memudaratkan dia ataukah yang lainnya. Maka boleh bagi dia untuk membunuh hewan tersebut di dalam sholatnya. Maka ini gerakan yang mubah, yang boleh. Ya. Nah. Karena ada kebutuhan, ada hajat. Seorang sholat, tiba-tiba dia sholat sendiri. Ada yang hendak lewat. Maka dia dianjurkan untuk menahan yang lewat tersebut. Ya. Karena melewati orang yang sholat itu berdosa. Ya. Nah, berdosa sebagaimana Nabi SAW menyebutkan. Ya. Lan yaqifa arba'in khairun lahu min ayyam ya nam law annal mar baina yadil musalli law ya'lam al mar baina yadil musalli mad 'alayhi lakan an yaqifa arba'in khairun lahu min ayyam mura baina yadil musalli au kama qala al-suwaytu sallam. Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu dia tahu apa yang ada padanya, apa yang dia dapatkan dari dosa, maka dia akan berhenti menahan untuk melewati selama 40. Lebih baik daripada dia lewati di hadapan orang yang sholat. Tidak disebutkan 40, 40 tahun, 40 menit, 40 abad, 40 hari misalkan. Yang jelas sesuatu yang dibolehkan baginya untuk dia bergerak menahan yang lewat di hadapannya tersebut. Demikian. Kemudian yang ketiga, al-harakatul makruha. Gerakan yang makruh. Ya. Nah, gerakan yang makruh. Ana ulangi bahwa gerakan yang mubah tadi gerakan yang sedikit ada hajat. Ada hajat dia. Ada yang dia salat kemudian ada yang datang mengucapkan salam, memberikan isyarat. Ya. Nah. Seorang ibu di rumah misalnya salat dalam kondisi misalnya anaknya di samping di ayunan misalnya lagi salat. Tiba-tiba ayah anaknya menangis butuh untuk kemudian dia mengayun karena enggak ada yang lain. Beda kalau ada orang lain dia bisa pesankan. Tolong jaga anak saya. Mungkin kakaknya, tolong jaga adiknya. Kalau menangis, diayun misalnya. Dia dalam kondisi sholat, maka boleh untuk dia mengayun dalam kondisi sholat tersebut. Artinya sesuatu yang sedikit dan ringan. Karena ada hajat. Nah. Dan yang lainnya, banyak contoh. Apabila itu termasuk dalam gerakan yang sedikit, karena sebuah hajat, maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh di dalam sholat ini gerakan yang sedikit tapi tidak ada hajat. Tidak ada keperluan. Ya. Tidak ada hajatnya. Hajat sholat. Nah. Tapi dia mau bergerak. Lagi sholat lihat jam. Oh ini imam baca kepanjangan. Dalam hati. Iya. Bukan suara. Kalau suara batal sholatnya. Lagi sholat membunyikan tangan. Atau kepala. Atau kaki. Atau rapikan baju. Lagi sholat nih. Ini makruh. Tidak ada kebutuhan dalam sholatnya dia bergerak. Ya. Tidak ada kebutuhan dalam sholatnya dia bergerak. Kemudian, sholat yang gerakan yang kelima, gerakan yang membatal, yang haram, gerakan yang haram dan ini yang membatalkan sholat. Ini yang disebutkan tadi, gerakan yang haram yaitu gerakan yang membatalkan sholat, yaitu gerakan yang berturut-turut lagi banyak dan berturut-turut tanpa ada darurat, tanpa ada darurat. Gerakan yang banyak, berturut-turut. Yang seandainya ada seseorang yang baru masuk ke dalam masjid, lalu kemudian melihat dia, menyangka bahwa dia bukan dalam kondisi seorang yang sholat. Oh, orang ini gak sholat ini. Ya, lagi sholat, gerakannya banyak, garuk sana, garuk sini, jalan misalkan. Ataukah menoleh, lagi sholat menoleh, bicara, lihat jam, garuk, apa. Pokoknya banyak gerakan. Yang orang ketika dia baru masuk, dia lihat, oh, orang ini gak sholat. Saya lewat di depannya. Karena dia menyangka orang ini tidak sholat. Karena banyak gerakan. Oh, orang ini berarti telah batal sholatnya. Karena dia melakukan gerakan yang banyak. Tanpa ada darurat. Beda kalau ada darurat. Kalau ada darurat, boleh. Apa darurat seperti apa? Darurat misalnya seperti sholat dalam kondisi perang berkecamuk. Dia melakukan gerakan dalam kondisi perang. Ya, mungkin dia TNI misalkan. Ya. Nah, lagi perang dengan gerombolan Santoso di Poso misalkan, tengah hutan. Nah, lagi perang tiba-tiba masuk waktu duhur. Ini kebetulan prajuritnya semua menegakkan sholat yang wajib. Ya, dalam kondisi perang tidak mungkin sholat jamaah nanti ditembak, diberondong habis. Maka mereka sholat, sholat dalam kondisi perang berkecamuk. Lagi tembak sholat, Allahu Akbar. Tapi pakai pegang senjata, tembak. Nah, maka ini boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Apabila kalian dalam kondisi takut, maksudnya perang berkecamuk, salatlah kalian dengan berkendaraan dan berjalan kaki. Yakni dalam kondisi bertempur tersebut. Sesuai dengan niatnya dia membaca, dia bergerak, ya. Nah, meskipun tidak mampu melakukan gerakan-gerakan salat. Ini juga memberikan faedah kepada kita ketika seorang itu dalam kondisi sakit terbaring, dia tidak mampu melakukan gerakan-gerakan. Tidak mampu mengangkat tangan. Tidak mampu melakukan apapun. Ya. Ketika tiba waktu sholat dan dia masih sadar, maka dia tentunya dituntut untuk mengerjakan sholat. Kalau ada yang mewudukkan dia, itu yang semestinya. Mewudukkan dia kalau dia tidak mampu berwudu sendiri. Demikian pula tayamum. Demikian pula kalau mandi. Kalau memungkinkan. Baik, bagaimana sholatnya? Maka sholatnya sesuai dengan yang dia mampu. Dia tidak mampu melakukan gerakan kecuali dengan membaca saja. Tidak mampu lagi mengangkat tangan karena kondisi sakitnya yang parah. Maka itu saja yang dia lakukan. Dia baca saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. A'udhu billahi nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya. Allahu Akbar. Subhanallah rabbil azimi. Sami'allahu liman hamida. Allahumma rabbana lakal hamd. Seterusnya. Meskipun tanpa melalui gerakan. Tapi dengan bacaan. Karena itu yang dia mampu. Fattakullaha mastata'. Baik, ini gerakan yang banyak secara uruf yang berkelanjutan tanpa ada darurat. Baik, sempitnya waktu kita ringkas. Sekarang gerakan-gerakan yang makruh. Gerakan-gerakan yang makruh. Gerakan di antara gerakan yang makruh menoleh di dalam salat. Menoleh, lagi salat menoleh. Ya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, misalnya menoleh dia dalam sholatnya. Ini tidak sepantasnya. Ini makruh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang menoleh di dalam sholat, huwa ikhtilasun yaktalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah culikan di mana syaitan menculiknya dari sholatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari. Maka hukumnya makruh menoleh dalam sholatnya. Kemudian yang berikutnya, dibenci bermain-main dalam sholat. Lagi sholat main-main. Ya. seperti yang kita sebutkan tadi, melakukan gerakan yang sedikit tanpa ada hajat, garuk sana, garuk sini misalkan, ya, membunyikan tangan ataukah memperbaiki pakaian misalkan, dan yang semisalnya. Kemudian di antara, kita ringkas, beliau menyebutkan beberapa, saya ringkas karena sempitnya waktu. Di antaranya pula tasbiku asabi'ihi. Tasbik itu begini. Apa namanya? Menjalin jari jemari atau yang semisalnya. Yang jelas tasbik seperti ini. Ini termasuk perkara yang makruh. Bahkan ini termasuk perkara yang makruh di dalam sholat atau sebelum sholat. Di dalam sholat atau sebelum sholat. Makanya kalau menunggu sholat, masuk masjid, pas azan misalnya. Kita lagi menunggu sholat. Atau dalam kondisi seperti ini. Kita lagi menunggu sholat isya. Jangan duduk atau jangan berdiri sambil begini. Memasukkan tangan seperti ini. Bisa ya? Kadang-kadang ada seorang sebagian lagi nunggu sholat, tangannya dijalin seperti ini. Atau lagi duduk tangannya dijalin seperti ini. Ini keliru. Ini perkara yang makruh. Baik di dalam sholat ataukah ketika menanti sholat. Ya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tawadda ahadukum fa ahsin wudhu'ah." Apabila salah seorang kalian berwudu, maka perbaguslah, sempurnakanlah wudunya. "Tsumma kharaja 'amidan ilal masjid." Lalu kemudian dia keluar menuju masjid. Habis berwudu menuju masjid itu untuk apa? Salat ya. Untuk salat. "Fala yusbikanna baina asabi'ihi." Maka jangan dia mentasbik, menjalin jari jemarinya. Ya. Fa innahu fi salatin, karena dia dalam kondisi salat. Padahal dia masih dalam kondisi menuju salat. Dari sini para ulama mereka mengambil istinbath, termasuk beliau di sini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa ketika seorang menanti salat atau sedang salat, maka dia dilarang untuk mentasbik antara jari jemarinya. Ini hukumnya makruh. Sama seperti kondisi kita seperti ini menanti sholat isya. Ya, kalau duduk, kalau berdiri misalkan, jangan mentasbik baina asabi'ihi. Kemudian di antara yang makruh pula dalam sholat, farqa'atuha, membunyikan, ya, membunyikan jari jemari atau ruas-ruas jari. Dalam sholat membunyikan jari jemari. Ini juga perkara yang makruh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Syu'bah maula Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Shallaitu ila janbi Ibnu Abbas." Aku pernah sholat di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. "Fafaqa'tu asabi'i," lalu aku membunyikan jari jemariku. "Falamma qadaitu shalah," ketika aku menyelesaikan sholatku, "qala," kata Ibnu Abbas, "la ummalak." Ini kalimat hadikan. Taqa'u asabi'aka wa anta fi shalah. Apakah engkau membunyikan? Membunyikan ya. Bisa ya. Artinya menyebabkan ruas-ruas jarinya itu berbunyi. Entah persendian, entah jari. Nah. Kadang-kadang kepala kan. Ya. Betul ya. Ini yang dimaksud sini, yang disebutkan dalam hadis ini, kaki. Sementara engkau di sholat, dalam kondisi engkau sholat, artinya beliau mengingkari. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa hal ini dimakruh, dibenci. Ya, nah, dibenci. Karena bermain-main di dalam sholat. Baik, mungkin tidak cukup waktu untuk kita sebutkan yang lainnya. Barangkali ini beberapa yang mungkin penting untuk disebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab.